tanu kumulung dina ati mentas ka pulau Majethi. Berai pasir putih ngagambar keniat bersih silih pika dede pika asih. Setekat di teras pasang rahan Rengganis ngesihirup pinuku mamanis. Tului ngalengkah ngajuk-juk kaku haparan silih wangiken pinuh durian. Ah syukur alhamdulillah doa diijabah dumadakan pinuhku kabunga. Sakala kabingung anu matak kering nangtung sirna di duha panggung. Sakala nu nyangket na ati sanubari ngemplok di karang bolong. Sakala kabingung anu matak kering nangtung sirna di guha panggung. Sakala nu nyangket na ati sanubari ngemplong di karang bolong. Putih ngagambar keniat bersih silih pika dede pika asih. Setekat di teras pasang rahan Rengganis ngesihirup pinuku mamanis. Tului ngalengkah ngajuk-juk kaku haparan silih wangiken pinuh durian. Ah syukur alhamdulillah doa diijabah dumadakan pinuhku kabunga. Sakala kabingung anu matak kering nangtung sirna di guha panggung. Sakala nu nyangket na ati sanubari ngemplok di karang bolong. Sakala kalingung anu matak kering nangtung sirna di guha panggung. Sakala nu nyangket na ati sanubari ngemplok di karang bolong. Sakala kabingung anu matak kering nangtung sirna di guha panggung. Sakala nu nyangket na ati sanubari ngemplong di karang bolong.